الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. المسألة التاسعة التعزية وحكمها وكيفيتها. التاسعة مسألة ينقسم ta'ziyah, ma'ruf menjenguk, melayat orang yang berduka, memberi nasihat, mengingatkan untuk bersabar, namanya ta'ziyah. Hukumnya dan tata caranya. Wa ta'ziyatu hiya tasliyatul musabu wa taqwiyatuhu ala tahammuli musibatihi. Ta'ziyah itu adalah tasliyah, hiburan, menghibur orang musab yang tertimpa musibah. Wa taqwiyatuhu, dan menguatkan mereka untuk bisa memikul beban musibah. Tahammul, tahammul itu artinya memikul memikul beban musibah. Orang yang tertimpa musibah, barakallahu fikum, kalau dia tegar biasa-biasa saja, jalan kemana-mana. Tapi kalau dia tidak, maka dia merunduk, berjalan susah. Ini namanya tidak mampu untuk memikul beban. Bukan cuma jiwa yang tidak mampu, jasad juga demikian. Walaupun orang kuat, tapi kalau dia tertimpa musibah, seakan-akan dia tidak punya tenaga, lemes. Barakallahu fikum. Lemes, tidak ada tenaga. Oleh karena itu dibutuhkan orang-orang yang ada di sekitarnya untuk menguatkannya, menyabarkannya. Dia bisa tegar dalam menghadapi musibah. Fadudkar lahul ada'iyah wa al-adkar al-waridah fi fadilatis sabri wal ihtisab. Maka disebutkan kepadanya, disampaikan kepadanya doa-doa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran untuk antum semuanya. Diberikan kekuatan hati oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memikul cobaan ini. Walakar, dan dikir-dikir yang warid dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, keutamaan bersabar wal ihtisab, mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya ta'ziyah. Ta'ziyah. وتشرع تعزية أهل الميت بما يخفف عنهم من مصابهم ويحملهم على الرضا والصبر. Disyariatkan takziah ahli musab, mentakziah, takziah tadi, tasliyah, menghibur orang yang tertimpa musibah dengan memberitahukan fadilah kesabaran, keutamaan ihtisab, mencari pahala atas musibah dan seterusnya. Disyariatkannya untuk melakukan takziah ahlul mayit, keluarga orang yang meninggal dunia, orang yang berduka. Yang bisa meringankan dari mereka musibah yang menimpa mereka. Wa yahmiluhum 'alal ridha was-sabr, dan dengan nasihat-nasihat kita bisa membawa mereka untuk ridha dan bersabar atas ketentuan yang Allah tetapkan. Bima sabata anhu sallallahu alaihi wasallam in kana ya'lamuhu wa yastahdiruhu wa illa bima tayassar lahu min al-kalam al-hasan alladhi yuhaqqiqu al-ghadab. Mendoakannya, menyampaikannya kepada si musab ini yang ditimpa musibah apa yang telah tetap dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari ucapan beliau, karena beliau menasihati orang yang kematian. Wa istahdiruhu, dan menyampaikan apa yang ditahu dari ucapan Rasulullah. Seperti yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang yang tertimpa musibah di hadis yang akan kita bacakan nanti insyaallah. Kalau tidak dihafal, maka diucapkan ucapan-ucapan yang baik yang menyampaikan tujuan kita mentakziah. Barakallahu fikum. Wala yukhalifu syara', tentunya tidak menyelisih syariat. Jangan ucapan-ucapan yang keterlaluan. Barakallahu fikum. Ucapan-ucapan baik. Fan Usama bin Zaid qala kana 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Kunna 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa arsalat ilayhi ihda banatihi tad'uhu wa tukhbiru anna sabiyan laha aw ibnan laha til maut. Kami duduk, berkata Usama bin Zaid, kami duduk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salah seorang di antara putri-putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim utusan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan tentang anaknya yang lagi dalam kondisi sakarat. Wa tukhbiruhu anna sadiyan laha aw ibnan laha fil maut, yani menjelang kematian. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam irji ilaiha fa akhbirha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya memerintahkan kepada utusan itu, irji ilaiha, kembali engkau ke anakku, putriku, fa akhbirha, sampaikan kepadanya, anna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta. Wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma. Famurha fal tasbir wal tahtasib. Bahwa Allah Subhanahu wa taala, milik Allah Subhanahu wa taala apa yang Allah ambil, dan milik Allah apa yang Allah beri. Apa yang Allah ambil miliknya, apa yang Allah beri tetap miliknya. Wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma, dan setiap segala sesuatu di sisinya pada tempo yang Allah telah tetapkan. Tamurha fal tasbih. Yang namanya manusia kalau tidak mati sekarang, nanti dia mati. Paham barulah itu. Tidak bisa ditahan-tahan. Tidak bisa ditentukan. Kalau itu sudah menjadi ketetapan dan ketentuan Allah, tidak akan pernah bisa bergeser. Pamurha, perintahkan putriku untuk dia bersabar dan mencari pahala atas musibah yang menimpanya. Wahada min ahsanil alfadil warid fit ta'ziyah. Ini adalah lafaz yang paling bagus untuk diucapkan ketika kita mentakziah. Inna lillahi wa inna ilaihi ma akhadha wa lahu ma ata wa kullu shay'in 'indahu bi ajalin musamma. Famurha fal tasbir wa ni isbir wahtasib. Kalau kita langsung di hadapan orangnya, kita mengatakan isbir wahtasib. Kalau perempuan, isbiri wahtasibi. Baik. Inna lillahi ma akhadha wa lahu ma ata wa kullu shay'in 'indahu bi ajalin musamma. Isbiri wahtasibi. Ini ucapan yang paling bagus, yang paling bagus untuk diucapkan ketika takziah. Wa yang bagi indal al-aza tajannubu ba'd al-umur allati intasharat bainan nas wa laysa laha aslun bisyar' minha. Baik. Wa yang bagi hendaknya ketika melakukan aza takziah ini, kita harus menghindari beberapa perkara yang tersebar di tengah-tengah manusia dan tidak ada contohnya di dalam syariat kita. Pertama, al-ijtima'u lit-ta'ziyah. Berkumpul-kumpul untuk takziah. Bahkan direncanakan di hari tanggal sekian, 3 hari setelah meninggalnya, 7 hari setelah meninggalnya, 40 hari setelah meninggalnya, dan seterusnya. 100 hari setelah meninggalnya, setahun setelah meninggalnya. Ijtima' lit-ta'ziyah. Di makanin khasin, di tempat yang khusus. Di jalbil karasi wal idha'ati wal qira', dengan menyewa kursi banyak-banyak, pasang tenda, pasang lampu wal qira', dan jamuan makan besar, barulah potong sapi, potong kambing. Subhanallah. Ada seorang dai sudah meninggal dunia. Baik. Dia mengatakan jangan di tengok hari ketiga atau hari ke-40 harinya acara takziah itu sebagai satu kebidaahan. Tapi tengok bahwa itu adalah sesuatu yang bisa meningkatkan gizi masyarakat kita. Wah. Makan enak memang. Subhanallah. Biar makan apa ente? Bid'ah. Masya Allah. La haula illa billah. Baik, jadi ini tidak boleh ngumpul-ngumpul. Barakallahu fikum. Baik. Yang kedua, amalut ta'am khilal ayyamil aza min qibali ahli al-mayyit li dhiyafati al-waridina lil aza. Buat makanan khilala di sepanjang hari-hari takziah. Biasanya ada takziah 3 hari takziah. Min qibali ahli al-mayyit, dari pihak keluarga si mayit, untuk menjamu orang-orang yang datang memberi takziah. Tidak boleh. Paham? Lihat dari Jabir bin Jabal Al-Bajali, Jabir Al-Baljali radhiyallahu anhu qala, "Kunna na'udul ijtima'a ila ahlil mayyit wa sani'atihi at-ta'ama ba'da dafnihi min an-niyah." Kunna, dulunya kami para sahabat menganggap berkumpul-kumpul ke keluarga si mayit dan membuat makanan setelah dikuburkannya si mayit termasuk perkara niyah. Jadi perkara berkabung yang dilarang. Dari kumpul-kumpul. Yang kedua, bikin makanan. Dari keluar mengatakannya terus sesama dengan sapi mati dan telampe papa. Yang tidak ada itu kumpul-kumpul. Yang tidak ada itu makan-makan. Yang tidak ada itu. Nah, terus bagaimana? Yang ada contoh. Kok berarti Rasulullah mati Abraham sama dengan Abraham? Abu Bakar, tidak ada kumpul-kumpul makan-makan. Baik, tidak ada takziah-takziah seperti yang kalian lakukan. Mati sama Rasulullah seperti matinya sapi. Subhanallah. Baik, orang tidak merasa cukup dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah itu ada sunnah fi'liyah, ada sunnah tarkiyah. Sunnah dilakukan dan sunnah ditinggalkan. Kalau beliau tidak melakukannya, jangan pernah melakukannya. Itulah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Betapa banyak orang yang meninggal di zaman Rasulullah tidak ada kumpul-kumpul untuk melakukan takziah, acara makan-makan, apalagi diumumkan di masjid, mengundang jamaah sekalian untuk melakukan takziah atas kematian bapak pulan 3 hari yang lalu, penceramah si pulan. Yang bikin ketawa sampai kelar. Apa ini? Alasannya hiburan. Subhanallah. Terus 2 jam bicara entah apa-apa yang dibicarakan. Bicara sinetron. Untuk jadi bahan ketawa. Allah Al-Musta'an. Yang ketiga, tikraru ta'ziyati fa ba'dun nasi yadhhabu ila ahli al-mayyit akthara min marrah wa yu'zihim. Mengulang-ulang ta'ziyah. Sebagian orang berkali-kali datang menunjungi orang yang kematian ini. Padahal dia sudah ta'ziyah. Wal aslu an takuna ta'ziyata marratan wahidah. Yang merupakan pokok ya cukup 1 kali. Walakin idza kana al-qasdu min tikrariha at-tadhkir wal amru bis-sabr. Akan tetapi kalau tujuan dia melakukan pengulangan takziah itu untuk mengingatkan dan perintah untuk bersabar, waridha bi qada'illahi wa qadari fala ba'd. Amma in kana tikraruha li ghairi hadha al-qasd fala yanbaghi. Kalau dia berulang-ulang kali datang ke sana bukan untuk tujuan ini, menyabarkannya dan menguatkan hatinya, maka tidak pantas dia mengulang-ulang. Tidak ada yang disebuti tadi kali Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tidak tetapnya kejadian yang seperti ini dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Wasunnatu ayya'mal akriba'ul mayiti wa jiranuhu. Wasunnatu ayya'mal akriba'ul mayiti wa jiranuhu li ahli mayiti ta'aman. Jadi akriba' itu apa? Fa'il. Wa jiranuhu, jiran tapi marfu karena fa'il. Wasunnatu ayya'mal akriba'ul mayiti wa jiranuhu li ahli mayiti ta'aman. Yang sunnah justru kerabat dekatnya si mayit ini yang buku, yang bikin makanan, tetangganya si mayit yang bikin makanan untuk keluarga si mayit. Karena mereka ditimpa apa? Ditimpa musibah. Jangankan untuk masak, jangankan untuk makan. Masak saja tidak mau, atau jangankan untuk masak, makan aja tidak mau. Sambar lebih kum. Orang yang kesusahan, orang yang bersedih hatinya, sebenarnya dia lapar, dia tidak merasa lapar. Padahal dari kemarin dia tidak makan. Dia diajak makan, tidak mau masuk itu makanan. Jadi, apalagi mau dia mau memasak. Barakallahu fiik. Jadi yang membuat makanan sebenarnya siapa? Kerabatnya atau tetangganya membuatkan untuk kerabat si mayit ini atau keluarga si mayit ini. Liqaulih sallallahu alaihi wasallam isna'u li ali Ja'far ta'aman faqad atahum amrun yushgiluhum aw atahum ma yushgiluhum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, buatkan untuk keluarga Ja'far makanan karena sungguh telah datang kepada mereka apa yang menyibukkan mereka. Ini kesedihan, kematian yang membuat mereka sedih. Wa mal buka'u wal huznu al mayyit fala ba'sa bihi wa yahsulu bil ghalib. Adapun menangis dan bersedih hati atas kematian, maka tidak mengapa. Dan ini kebanyakan orang. Jadi, manusiawi, alami. Semakin cinta kita terhadap si mayit, semakin apa? Besar kesedihan yang ada pada kita. Orang tua yang kita sangat sayang, kita sangat cintai, rasa sedikit, rasa sedih pun semakin besar. Kita menangis, kita bersedih, itu sesuatu yang boleh-boleh saja, sah-sah saja. Walladhi tumlihi tabi'atu duna takallufin. Dan inilah yang dilakukan secara tabiat tanpa takalluf, tanpa memaksa-maksa diri untuk menangis. Menangis sendiri. Barakallahu fikum. Untuk bersedih sendiri secara otomatis, bukan sesuatu yang dibuat-buat. Tangisan karena sedih itu bukan sesuatu yang dibuat-buat. Barakallahu fikum. Kalau memang itu adalah rasa cinta yang mendorongnya. Beda dengan apa? Beda dengan orang yang dibayar untuk nangis. Karena di zaman dahulu ada orang-orang yang dibayar untuk menangis. Karena siapa yang mati kemudian ditangisi oleh orang banyak, mereka menganggap itu adalah kemuliaan. Baik. Sehingga timbul barakallahu fikum istilah laisat istakla kal mustajarah. Paham? Laisat istakla kal mustajarah. Tidak sama ibu yang mati anaknya kemudian menangis dengan perempuan-perempuan yang dibayar untuk menangis. Sama-sama nangis, tapi kondisi hati yang berbeda. Boleh jadi memang yang namanya ibu terhadap sang anak, buah hatinya, ya mati asli. Sekian lama dia mengandungnya, sekian lama dia pelihara, sekian lama dia capek, lelah memelihara sang anak, mati. Dengan perempuan-perempuan yang dibayar untuk nangis. Ya nangisnya mereka, entah apa yang membuat mereka nangis. Pokoknya nangis. Nangis karena sakit kepala, nangis karena ingat utang, karena nangis karena macam-macam. Jadi, makanya ada istilah seperti tadi itu, laisat istakla kal mustajarah, tidak sama tangisan orang yang betul-betul dia anaknya yang meninggal dunia, ibu yang meninggal dunia anaknya, dengan ibu-ibu yang datang disewa untuk menangis. Baik, secara tabiat. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ibni Ibrahim hina mata. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menangis ketika putranya Ibrahim meninggal dunia. Waqala dan berkata innal aina tadma'u wal qalbu yahzanu wa la naqulu illa ma yurdi rabbana wa inna bitirakika ya ibrahim la mahzunun. Innal aina tadma'u, sesungguhnya mata ini akan mengalirkan airnya, air mata. Wal qalbu yahzan, dan kalbu pun merasa sedih. Wala nakul illa ma yurdi rabbana, dan kita tidak akan mengucapkan satu ucapan pun kecuali apa-apa yang menjadikan ridha Rabb kami. Nangis boleh, sedih boleh, tapi jangan pernah ucapkan ucapan-ucapan yang menunjukkan Anda tidak ridha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Seperti orang mengatakan, oh tapi Anda pembebel sekali, kasihan, rajin sekali di sholat. Oh, tak menangis, oh, tak menangis, saya. Jadi, ya, banyak sekali tinggi, kok enggak apa-apa, banyak sekali. Jadi, sampai malam-malam, saya setengah malam, sejam satu, masih di mulut gang. Aduh, nak, siapa enggak cepat sekali pergi. Dia terus ulang-ulang itu, sama seperti atau dia nungguin kuburan anaknya malam-malam ke kuburannya, pagi-pagi dia bawakan perkara-perkara yang anaknya suka ngerokok, anaknya dia bawakan rokok, suka Kentucky dia bawakan Kentucky. Walah, ini namanya apa? Tidak ada dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, boleh sedih, boleh menangis, silakan. Tapi jangan pernah keluar ucapan yang membuat Allah murka. Lakin la yakunu dzalika ala wajhi at-tasakhut wal jazaa' wat tashakki. Baik. Tidak boleh ada ucapan-ucapan yang menunjukkan kondisi marah. Marah, tidak senang dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Wal jazaa', tidak ridha. Wat tashakki, dan berkeluh kesah. Jadi dia mengatakan, ini suami saya yang senantiasa mencarikan saya nafkah untuk saya. Jadi terus siapa lagi yang bakal mencarikan nafkah untuk saya? Jadi suami saya sudah mati. Dan dia ini sudah terus. Sebelum Anda bersuami, siapa yang mencarikan nafkah? Jadi Anda hidup pada saat itu sebelum Anda punya suami. Berarti begitu Anda mati suami, suami Anda mati, Anda masih diberi panjang umur, berarti Anda masih punya rezeki. La haula wa la quwwata illa billah. Putus asa, syakki. Wa yahrumun nadb wa niyaha. Baik. Wa darbul hudud, nadb. Baik. Ucapan-ucapan pujian-pujian niyaha terhadap si mayit. Wa darbul hudud, menempeleng wajah, menempeleng pipi, syakil juyub, dirobek-robek ini pakaian, ini juyub, baju yang tempat masuknya leher kita, kepala kita namanya juyub, dia begini, dia robek, ini syakil juyub. Likuli salasam, leisa minna man lataman khududa. Bukan diantara kami orang-orang yang menempeleng mukanya atau jidatnya. Wasyakil juyub, wasyakal juyub, man latamal khududa, wasyakal juyubah, dan merobek pakaiannya, wada'a bida'wal jahiliyah, dan menyeru dengan seruan-seruan jahiliyah, kekauli, ya waila, ya subura, wa ma'asyibat dalika. Jadi dia mengatakan, oh mati jauh kita. Jadi, kemudian dia bentur-benturkan kepalanya ke tembok, bukan tembok, dinding triplek. Lantaran kalau tembok dia merasa barakallahu fiku. Dia cari-cari yang apa? Yang triplex way besar di suara. Barakallahu fiku. Wa tubura ya waila tayyib. Wa ma asba dalika. Kenapa kita mati juga kita? Baik. Sering boleh hidup kita. Begitu yang antum biasa dengar kalau orang. Baik. Oleh qawlihi sallallahu alaihi wasallam anna ihatu idza lam tatub qabla mautiha tuqamu yawmal qiyamah. wa 'alaiha sirbalun min qatiranin wa dir'un min jarab. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-naiha, perempuan yang suka meratap, laki-laki juga. Cuma dikatakan perempuan karena kebanyakannya perempuan. Tapi kalau laki-laki yang melakukannya, sama hukumnya. Idza lam tatub qabla mautih, kalau dia tidak tobat dari sikap dan kebiasaan meratapnya sebelum matinya, tuqamu yaumil qiyamah, dia dibangkitkan nanti dari kiamat, wa 'alaiha sirbalun min qatiran, dia memakai baju dari ter. Wa dir'un min jarab. Dan pakaian dari penyakit gatal. Yang dia garuk terus. Semakin gatal, semakin garuk, semakin pedih dan semakin sakit. Barakallahu alaikum. Dir'. Diibaratkan bahwa gatalnya itu sebagai pakaian untuk dia. Jadi dia gatal, dia garuk sampai berdarah-darah, sampai sakit. La haula wa illa billah. Ini barakallahu fikum. Dan semua ini kita langgar. Baik. Yani kaum muslimin sebagiannya melakukan pelanggaran-pelanggaran ini dari proses-proses. Pokoknya dari awal proses kematian, dari proses pokoknya sampai dikuburkannya. Jadi pelanggaran sangat banyak yang dilakukan. Illa man rahimallah, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Apalagi 3 harinya, 4 hari, 3 hari ya. 3 hari, berapa hari tadi? 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1 tahun. Nah, kemudian setiap tahunnya haul namanya. Tahun perayaan kematian atau peringatan kematian, apakah bapaknya, ibunya, barakallahu fikum, suaminya atau istrinya, ini perkara-perkara yang tidak disyariatkan, perkara bid'ah. Peringatan kematian si fulan tidak perlu, barakallahu fikum, buat makanan, buat ini kemudian dibagi-bagi mayam, bukan itu contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pokoknya kapan Anda ingat orang tua Anda, doakan. Kapan Anda ingat anak Anda yang telah meninggal dunia, doakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau di waktu-waktu yang makbul mustajabud doa, doakan mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni, Allah Subhanahu wa taala merahmati. Insyaallah kita sudah selesai ini, besok Anda berangkat. Bagaimana? Nanti setelah Anda pulang, bismillah taala kita coba-coba praktek apa namanya masalah jenazah ini. Insyaallah mulai dari awal sampai akhir, insyaallah. Ilahuna subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.